Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian rutin kita, dan insyaallah kita akan membahas masih di syarat jual beli terkait subjek, yaitu syarat subjek yang kedua, syarat pelaku akad yang kedua, penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi atau yang disebut dengan jaiz tasarruf. Di buku silahkan Anda buka halaman 56. Jaiz tasarruf, dan ada tiga syarat di mana orang bisa disebut memiliki ahliyah fit tasarruf. Yang pertama adalah baligh, yang kedua berakal, dan yang ketiga rasyid. Baligh, berakal, rasyid. Baligh kita paham, tapi baligh ini lebih kepada ciri fisik, sehingga sekalipun orang gila dia bisa mengalami baligh. Yang kedua adalah berakal. Berakal, semua manusia yang normal akalnya dia berakal, meskipun dia belum baligh, bahkan sekalipun dia masih dalam kondisi bayi. Sehingga bayi berakal, namun akalnya sesuai dengan kemampuannya. Karena itulah ulama menambahkan syarat yang ketiga, yaitu rasyid. Rasyid itu lebih tinggi dibandingkan sebatas berakal. Karena rasyid adalah kedewasaan dalam mengatur harga, dalam mengatur harta, sehingga dia bisa mengetahui nilai. Apakah uang sekian itu layak untuk dia belanjakan untuk mendapatkan barang ini, ataukah tidak layak. Ada orang misalnya, dia butuh pulpen. Saking senangnya sama pulpen, akhirnya dia beli pulpen. Dengan merek yang sederhana, merek yang bukan pulpen yang mewah, dia mau beli pulpen ini dengan harga 1 juta. Akhirnya dia serahkan 1 juta dan dia dapat pulpen. Praktek ini menunjukkan kalau dia tidak rasyid. Karena harga pulpen normalnya itu tidak sampai 1 juta, bahkan 1 juta itu terlalu tinggi dari nilai untuk sebuah pulpen. Karena itulah ketika dia mau bertransaksi dengan harga yang sangat tinggi, padahal barang itu adalah barang yang murah, namun dia mau dengan harga yang sangat tinggi disebabkan karena hobi atau disebabkan karena cinta dia kepada benda tadi, bisa jadi ini salah satu indikator bahwa dia tidak rasyid. Karena itulah tingkat ar-rusydu manusia berbeda-beda, tergantung dari kemampuan dia dalam mengenali harta yang dia miliki. Kita bisa menjumpai kejadian ketika akik itu booming di masyarakat. Kadang ada orang yang dia beli sebuah batu yang katanya batu itu bagus misalnya, atau kalau dimasukkan ke dalam air maka nanti memancarkan warna apa, atau dia bisa menambah aura, atau aneka yang lainnya, yang semua itu kalau boleh saya istilahkan gedabrusnya orang yang jualan. Jadi dicampur dengan dobos dan gedabrus si penjual ini, konsumennya percaya sampai akhirnya mau beli meskipun dengan harga yang sangat mahal. Dulu ada orang yang jualan akik, atau yang beli akik harganya sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Begitu akik itu hilang harganya, karena hampir semua orang punya, saking mudahnya untuk didapatkan, maka mereka yang koleksi akik di masa silam menyesal. Sudah keluar uang ratusan juta, keluar uang puluhan juta, bahkan miliaran, namun ternyata benda ini sama sekali tidak memiliki nilai dan harga. Nah itu barangkali salah satu di antara contoh, tiba-tiba manusia itu kedewasaannya hilang ketika dia demam dengan akik. Karena itulah dalam masalah ini wallahu ta'ala alam, kita perlu memperhatikan bahwa dalam bertransaksi orang harus dijaga, jangan sampai haknya itu hilang gara-gara masalah keinginan dia untuk melampiaskan hobinya, untuk kemudian mewujudkan keinginannya dan seterusnya. Saya tidak tahu untuk sepeda saat ini ya. Orang bisa beli sepeda dengan harga 300 juta. Masya Allah ya. Sepeda seharga mobil. Atau dia bisa beli sepeda dengan harga sekian puluh juta. Sepeda seharga motor. Apakah ini termasuk di antara tindakan yang menunjukkan kalau dia kurang rasyid? Nah, pertimbangannya tadi, ini senilai atau tidak? Ataukah sifatnya hanya melampiaskan hobi? Atau dia tertipu dengan omongan-omongan orang, sepeda itu dipuji berlebihan sampai dia mau untuk kemudian membeli dengan harga yang sangat mahal? Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang agar orang yang bodoh, dalam arti orang yang tidak bisa membelanjakan harta dengan baik, Allah larang orang seperti ini nyekel duit. Allah larang orang seperti ini megang uang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah engkau berikan kepada orang-orang bodoh harta kalian yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan kalian. Allah Ta'ala menyebut orang yang tidak bisa memanfaatkan harta dengan baik dengan sebutan orang bodoh. Allah juga berfirman, wala tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu bertindak tabdhir, karena mubadzir itu temannya setan. Allah juga melarang bersikap israf, bersikap boros, menggunakan harta yang berlebihan. Apa perbedaan antara israf dengan tabdhir? Apa perbedaan antara boros dengan tabdhir? Ada keterangan dari Ibnu Abidin, israf adalah sarfu syai'i fi ma yambaghi zaidan 'ala ma yambaghi. Israf adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Dan itu tidak dicintai oleh Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang yang bersikap israf. Contoh yang paling gampang untuk israf yang banyak kita jumpai adalah kegiatan manusia kalau sudah makan-makan besar. Seperti di walimah nikah. Itu Masya Allah ya. Begitu selesai salaman dengan pengantin, boleh milih makanan apapun di depan sana. Ada bakso, ada soto, ada empal gentong, ada sate, ada apa lagi, aneka makanan, minuman juga beraneka ragam. Selesai walimah, sisa banyak. Dan itu israf. Itu termasuk israf. Karena itu tindakan seperti ini dicela dalam Al-Quran, dicela dalam Islam. Karena itulah Nabi SAW pernah mengingatkan, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk itu makanannya walimah. Hidangan yang paling tidak baik itu hidangan walimah. Kenapa? Beliau menyebutkan, karena dalam walimah itu umumnya yang diundang oleh orang yang memiliki hajat, penyelenggara walimah adalah orang-orang kaya. Sementara orang-orang miskin gak pernah diundang. Orang-orang yang gak mampu, anak yatim gak diundang. Dan di samping itu makanannya Masya Allah ya, kadang berlebih, jumlahnya sangat banyak, sampai sisa-sisa dalam jumlah yang banyak. Itu masuk israf. Wattabdhiru sarfu syai'i fi ma la yambaghi. Sedangkan tabdhir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang dilarang. Misalnya menggunakan harta untuk sesuatu yang haram itu tabdhir. Tayyib. Tadi kita sebutkan bahwa syarat untuk bisa bertransaksi dan memiliki status jaiz tasarruf bagi seorang manusia ada tiga. Yang pertama adalah berakal, yang kedua balek, dan yang ketiga rasyid. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum bertransaksi dengan anak kecil? Para ulama memberikan rincian. Transaksi dengan anak kecil dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transaksi yang menguntungkan si anak. Contohnya menerima hadiah, menerima hibah, dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah menerima warisan. Transaksi seperti ini tidak butuh akad dalam arti kesepakatan dua belah pihak, sehingga posisi anak yang dia nggak ngerti sama sekali hanya menerima saja. Ulama sepakat ini boleh. Ada anak kecil, misalnya anak TK, yang dia menerima hadiah dari gurunya. Atau anak kecil, misalnya ketika main di tempat tetangganya, terus dikasih makan sama tetangganya. Pagi dia main ke tetangga depan rumah, dikasih sarapan. Siang dia main ke tetangga sebelah kanan rumah, dikasih makan siang. Malam dia main ke tetangga sebelah kiri rumah, dikasih makan malam. Ini masya Allah, anak kecil sudah pintar cari makan sendiri. Bolehkah ini dilakukan? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena transaksi ini sifatnya murni menguntungkan si anak. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, amma tasarrufatus sabi fama kana minha nafi'an lahu naf'an mahdhon sahha minhu bighairi idzni walihi. Transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, jika itu murni memberikan keuntungan baginya, manfaat baginya, maka sah dilakukan oleh anak. Bighairi idzni walihi, tanpa izin dari walinya. Sehingga tidak perlu ketika dia mau dikasih makan sama tetangganya, saya tak tanya ibu dulu. Atau mau dikasih hadiah oleh tetangganya, oleh keluarganya, oleh tantenya, saya tak tanya bapak dulu. Tidak perlu seperti itu. Wa makana dharran bihi dararan mahdhan fala yasihu walau adzina waliyuhu. Sebaliknya, ketika transaksi itu murni merugikan si anak, maka tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya. Contohnya, mengeluarkan harta sementara anak itu tidak dapat manfaat. Maka anak ini atau walinya tidak boleh mengizinkan anak itu untuk melakukannya. Atau menggunakan harta tapi untuk kegiatan yang sifatnya maksiat. Misalnya, ada anak yatim. Dia punya harta, lalu harta itu diawasi oleh walinya. Walinya bisa ibunya, atau saudara bapaknya, atau saudara ibunya, paman dan bibinya. Bolehkah paman dan bibi ini mengizinkan si anak, ini tak kasih 200 ribu, 500 ribu, ini duitmu ya, mau kau pakai untuk PS seharian silahkan. Lalu dia main PS seharian habis 500 ribu. Ini enggak boleh, karena ini berarti transaksi yang murni memberikan mudharat bagi anak. Kemudian yang kedua, transaksi yang belum tentu menguntungkan bagi anak dan juga belum tentu merugikan. Ada dua kemungkinan, ada peluang untung dan peluang rugi. Transaksi seperti ini tidak boleh dilakukan oleh anak kecil karena dia belum baligh dan belum memenuhi standar ahliyah at-tasarruf. Seperti jual beli, sewa menyewa. Dia belum bisa menentukan apakah ini nanti akan menguntungkan ataukah ada potensi yang merugikan. Hanya saja ulama berbeda pendapat untuk transaksi yang nilainya kecil. Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan anak kecil dilarang secara mutlak melakukan transaksi apapun. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Sehingga berdasarkan pendapat Syafi'iyah ini, maka mereka yang jualan di SD itu hukumnya haram. Imam An-Nawawi mengatakan, far'un fi madzahibil ulama fi bai'is sabil mumayyiz. Tentang pendapat ulama mengenai jual beli yang dilakukan dengan anak yang sudah tamyiz. Sudah tamyiz itu berarti 7 tahun ke atas. Qad dzakarna anna madzhabana annahu la yasihhu sawa'an adzina lahul wali am la, wa bihi qala Abu Tsaur. Kita telah sebutkan bahwa madzhab kami yaitu Syafi'iyah ini tidak sah, baik diizinkan oleh wali maupun tidak diizinkan, dan ini pendapatnya Abu Tsaur. Abu Tsaur ini ulama Mesir. Termasuk Sahibu Syafi'i, termasuk di antara muridnya Imam Syafi'i. yang menurut mereka bahwa transaksi dengan anak kecil hukumnya dilarang secara mutlak. Sehingga para penjual jajanan di SD itu konsumennya belum ada yang balig, ya. Atau penjual mainan onteng-onteng di SD, menurut Syafi'iyah dilarang secara mutlak. Makanya kalau ada sekolah yang menerapkan aturan anak-anak sekolah tidak boleh bawa uang saku, tidak boleh jajan di sekolah, ini berarti mengikuti mazhab Syafi'iyah. Meskipun bisa jadi aturan itu berangkat bukan karena belajar fikih mazhab Syafi'iyah, tapi karena dalam rangka mengamankan posisi anak. Sehingga ketika ada anak kecil, ya, bawa uang 2000, dia berangkat ke warung terus belanja, menurut Syafi'iyah ini tidak sah. Kemudian pendapat yang kedua, anak kecil boleh bertransaksi untuk objek yang nilainya kecil dan dengan izin wali. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuya. Kata An-Nawawi, wa qala Ats-Tsauri wa Abu Hanifah wa Ahmad wa Ishaq yasihhu bai'uhu wa syira'uhu bi idzni walihi. Sementara Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuya mengatakan anak kecil boleh bertransaksi jual beli dengan izin walinya. Sehingga untuk yang nilainya kecil dan ada izin walinya, hukumnya boleh. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah, bahkan beliau menyebutkan dalil, yaitu riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah membeli burung kecil yang dimiliki oleh seorang anak lalu dilepaskan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Musa. Dan insyaallah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati, karena itu boleh melakukan transaksi jual beli antara orang dewasa dengan anak kecil seperti yang terjadi di sekolah-sekolah SD, ya. Tayyib. Namun perlu diperhatikan nilainya harus kecil. Kalau nilainya besar enggak boleh. Kecil dan besarnya itu berbeda-beda tergantung uruf yang berlaku di masyarakat. Kalau di Jogja misalnya, untuk nilai 20.000 itu sudah terlalu besar. Sehingga anak belanja dinilai 20.000 ini termasuk transaksi yang dilarang. Mungkin kalau di Jakarta 50.000 baru terukur besar. Kalau di bawah 50.000 kecil. Nah itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Saya dapat cerita, SD Al-Azhar Jakarta, anak-anaknya, anak-anak SD, mereka jajan atau membawa uang saku itu sekitar 300 sampai 500 ribu. Setelah ditelusuri, anak-anak ini belanja apa kok sampai membawa uang saku segede itu? Ternyata di samping SD itu ada banyak sekali penjual mainan-mainan yang mahal, yang pakai remote-remote. Bahkan ada yang jualan drone. Sehingga anak SD ini belanja di seberang pagar itu beli drone, kadang beli robot, kadang beli mainan-mainan remote. Pantas saja uang sakunya sampai ratusan ribu, 300 sampai 500 ribu. Dan itu jadi masalah di sekolah. Nah, kalau sampai segede ini ya tidak boleh, karena anak kecil belum layak untuk belanja dengan nilai sebesar itu. Tayyib. Alhamdulillah selesai pembahasan untuk syarat terkait subjek. Berikutnya kita akan masuk ke syarat terkait objek. Syarat terkait objek ada 4. Kembali mengingatkan yang kemarin. Yang pertama halal manfaat. Yang kedua memungkinkan untuk diserah terimakan, dalam arti barangnya ada dalam rangka menghindari gharar. Yang ketiga kriterianya jelas. Yang keempat jelas harganya. Ketika keempat ini terpenuhi, berarti syarat pada objek itu terpenuhi. Kemudian di sini kita sebutkan objek yang ditransaksikan harus halal manfaat. Anda bisa buka halaman 62. Objek yang ditransaksikan harus halal manfaat. Mohon Anda kasih stabilo bagian kata halal manfaat. Saya tidak mengatakan halal dimakan, tapi yang saya sampaikan halal manfaat. Karena barang yang dimiliki oleh manusia itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tapi bisa juga untuk pemanfaatan yang lain. Objek transaksi ada tiga kemungkinan. Pertama, objek yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram, sehingga dia tidak memiliki manfaat apapun selain yang haram. Contohnya, di sini saya sebutkan khamr, daging babi, rokok. Nah, ini tidak punya peluang apapun selain dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram. Sehingga kalau Anda ditanya, sebutkan manfaat halal dari rokok, satu saja. Anda cari-cari, Anda googling, tidak ada yang ketemu. Baik, adanya madorot. Bahkan ada pernyataan rokok membunuhmu. Kita beli Baygon atau beli vape, itu tulisannya membunuh nyamuk. Ini rokok membunuhmu. Nah, terus gimana yang seperti ini? Ketika dia tidak punya manfaat halal sama sekali, maka dia tidak bisa ditransaksikan. Tayyib, objek semacam ini haram untuk diperjualbelikan apapun alasannya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu haramnya khamr, maka beliau haramkan atau beliau perintahkan para sahabat untuk membuang semua khamrnya. Padahal di gudang-gudang mereka, terutama penduduk Madinah, banyak berisi khamr, karena khamr termasuk di antara komoditas ekspor. Ketika kurma itu melonjak panennya, maka tidak laku dijual dalam bentuk kurma. Akhirnya difermentasi, lalu jadilah khamr, kemudian dikirim ke Syam atau ke Yaman dan laku dengan harga yang tinggi. Padahal di Madinah itu tidak laku. Ya. Di Madinah ini bukan termasuk komoditas yang laris. Namun ketika dikirim ke tempat yang lain itu laku. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim tsamanah." Apabila Allah mengharamkan sekelompok kaum untuk makan sesuatu, maka Allah haramkan hasil jual belinya. Sehingga anjing haram, maka jual beli anjing dilarang. Babi haram, jual beli babi dilarang. Darah haram, maka jual beli darah dilarang. Dan begitu seterusnya. Yang kedua, barang yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah saja, seperti makanan halal, nasi, air minum. Objek semacam ini boleh dijual kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim, karena tidak ada potensi untuk dipakai kegiatan yang haram, kecuali pada satu keadaan, yaitu dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan maksiat. Misalnya ada acara kesyirikan, lalu Anda jualan air minum, jualan teh atau apa di acara itu dalam rangka untuk mendukung kegiatan itu, maka ini hukumnya dilarang. Seperti makanan halal tapi digunakan untuk kegiatan perayaan non-muslim, ini tidak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Janganlah kamu tolong-menolong dalam kegiatan dosa dan melampaui batas. Yang ketiga, barang yang memiliki dua potensi. Bisa berpotensi dimanfaatkan untuk kebaikan, bisa dimanfaatkan untuk keburukan. Seperti senjata, kemudian juga apalagi barang-barang yang lain, termasuk diantaranya pakaian mini bagi wanita. Barang semacam ini boleh dijual untuk hal yang mubah, sehingga perlu memastikan penggunanya. perlu memastikan pembelinya, apakah pembeli ini akan menggunakan hal yang mubah atau tidak. Ada orang membeli senpi, ya, senjata berapi. Kalau dia beli untuk kepentingan yang halal, boleh. Tapi kalau dia beli untuk kepentingan yang haram, hukumnya dilarang. Wanita membeli pakaian yang mini. Kalau itu dimanfaatkan untuk dipakai di dalam rumah atau di dalam kamar, boleh. Tapi ketika itu dimanfaatkan keluar rumah, jelas itu terlarang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, kariha Imran ibn Husain bayi as-silah fil fitnah. Sahabat Imran bin Husain membenci jual beli senjata ketika di suasana konflik. Kenapa? Karena dikhawatirkan senjata itu akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang haram, dipakai untuk membunuh muslim. Tayyib. Selanjutnya, syarat yang keempat, berarti syarat kedua terkait objek. Barangnya memungkinkan untuk diserah terimakan. Jika barangnya tidak memungkinkan untuk diserah terimakan, maka ini masuk kategori gharar. Saya kasih keterangan. Yang dimaksud tidak mungkin diserah terimakan adalah barang yang masih mengandung peluang antara ada dan tidak ada, antara bisa diserahkan dan tidak bisa diserahkan. Sehingga ketika itu dijadikan sebagai objek transaksi, di sana ada peluang antara menguntungkan atau justru rugi. Berarti ada faktor mukhotoroh, untuk untungan. Dan itulah yang dimaksud dengan jual beli gharar. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Halaman 64. Anda ulang bagian ini ya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tolong dicoret bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anda coret bagian itu. Yang betul ini perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Berarti kalimat ini adalah perkataan Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, dan statusnya sahih. Kemudian contoh jual beli gharar adalah jual beli ijon. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta tuzhiya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai terjadi zuhu, sampai terjadi hatta tuzhiya, yaitu layak untuk dipanen. Faqila lahu, "Wa ma tuzhi?" Kemudian ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan batasan layak dipanen? Qala, jawab Nabi SAW, hatta tahmarra, sampai buahnya itu memerah. Faqala, lalu beliau mengatakan, ara'aita idza mana Allahu samrata bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Apa pendapatmu jika Allah Ta'ala takdirkan orang ini gagal panen? Dengan alasan apa dia mengambil harta saudaranya? Konteks jual beli buah di zaman Nabi SAW di Madinah itu berlaku untuk kurma. Ada anggur tapi jarang, kebanyakan kurma. Nah, kurma yang jumlahnya banyak di Madinah, kadang ada orang yang sudah memborong ketika dia masih dalam bentuk manggar kurma. Keluar manggar, kemudian nanti ada calon buah kurma, kecil-kecil, banyak sekali. Calon buah yang kecil-kecil banyak sekali itu, ada dua kemungkinan. Bisa besar, bisa rontok. Kalau besar berarti nanti berhasil dipanen, kalau rontok berarti ya sudah, dibuang. Nah, praktek di masa silam, mereka kadang sudah memborong ketika buahnya masih kecil-kecil, masih ijo-ijo, belum layak dipanen, ya. Barangkali Anda yang pernah umrah pernah ditawari kurma muda, kurma muda. Bagi yang belum hamil, padahal itu wallahu alam benar atau tidak kita tidak tahu. Dan itu tidak bisa dimakan ya. Kalau dimakan ya rasanya apa? Rasanya sepo. Sepo itu bahasa Indonesianya apa? Bukan hambar ya. Beda dengan hambar. Pokoknya sedil apa mana iki? Padha wae ya. Pokoknya rasanya tidak sebagaimana umumnya kurma. Seperti buah mentah. Sehingga tidak mungkin itu dipanen tapi dibiarkan dulu. Nah, praktek seperti ini juga ada di negara kita ya. Orang ketika memborong apa? Mangga atau memborong rambutan masih kecil-kecil diborong. Bagi tengkulak tujuannya biar dapat murah. Bagi pemilik pohon dia bisa dapat duit lebih cepat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau ini sudah terjadi, jual beli ijon sudah dilakukan sehingga tengkulaknya sudah bayar. Misalnya 5 pohon mangga dibayar 1 juta. Setelah itu turun hujan deras campur angin. Banyak sekali bakal buah pohon mangga tadi yang rontok. Sehingga cuma menyisakan sedikit saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bima ya'khudhu ahadukum mal akhi?" Kalau rontok seperti ini, alasan apa dia berhak menerima uang 1 juta? Sementara si pembeli tidak dapat apapun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli ghoror, jual beli ijon karena di sana ada ghoror yang besar. Bentuk ghorornya adalah tidak ada jaminan apakah hasil buahnya nanti bisa dipanen ataukah tidak. Ada kemungkinan antara berhasil panen dan kemungkinan gagal, dan kemungkinan ini sangat besar. Meskipun penjual dan pembeli melakukannya secara saling ridho, namun keberadaan ridho tidak cukup karena yang menjadi masalah bukan pada pemaksaan transaksi, pemaksaan pelaku akad, akan tetapi objek transaksinya tidak jelas apakah bisa diserahkan ataukah tidak. Judi itu saling ridho, namun dilarang dalam syariat. Sehingga model-model seperti ini yang mengandung ghoror besar hukumnya dilarang. Asuransi itu saling ridho, tapi dia mengandung ghoror yang besar. Dan insya Allah untuk masalah ghoror akan kita kupas lebih rinci di bab tersendiri, yaitu di bagian illah transaksi jual beli. Anda bisa melihat di poin yang ke-10 atau di bab yang ke-10 memahami illah larangan jual beli di halaman 244. Insya Allah nanti kita akan bahas itu, insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Dan kita masih punya 3 syarat yang lain, syarat jual beli. Insya Allah akan kita rincikan. Di antaranya adalah kriteria objek harus jelas, kemudian harga barang harus jelas, ya, dan harus ada saling ridho. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung bisa melalui line telepon sebagaimana yang tertera. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Iya, Ustaz, ini mau menanyakan mengenai warisan. Jadi minggu lalu saya sudah nelpon juga Ustaz menanyakan mengenai atau warisan orang tua. Jadi setelah didiskusikan dengan keluarga dari kakak saya, ada menyarankan bahwa kan harta peninggalan berupa tanah, berapa tanah Ustaz. Jadi disarankan misalnya tanahnya ada 5, jadi yang diuangkan itu 4 tanah dulu, sementara yang 1 bentuk tanah dan rumah jangan diuangkan dulu dengan alasan sebagai bentuk investasi Ustaz. Nah kemudian masalah yang lain, dari adik saya waktu mau membagi salah satu tanah, dia mengatakan bahwa dia tidak mau itu diuangkan dulu, dan dia mau dibagi dalam bentuk tanah yang dibagi-bagi, Ustaz. Nah, itu hukumnya bagaimana ya, Ustaz? Baik. Cukup, Bapak? Cukup, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pertanyaan Anda sebenarnya lebih kepada masalah teknis penyerahan warisan. Begitu orang tua meninggal, maka otomatis harta yang dimiliki oleh orang tua akan berpindah hak milik menjadi milik ahli warisnya. Sehingga ketika orang tua meninggal, maka Anda dan saudara-saudara Anda berarti memiliki objek tanah dan rumah yang ada di atas tanah itu. Selanjutnya, tahap berikutnya yang harus Anda lakukan adalah menentukan jatah masing-masing. Dengan mengumpulkan seluruh ahli waris, lalu dikasih penjelasan, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Selanjutnya, objek itu kan masih utuh dalam bentuk tanah atau bangunan. Selanjutnya, jika mereka sepakat untuk membiarkan, kita biarkan saja, nggak usah dalam bentuk uang, sebagai investasi nanti jualnya belakangan. Sah-sah saja dan boleh. Atau yang kedua, diuangkan sebagian, dipertahankan sebagian, hukumnya juga boleh. Intinya jangan sampai ada salah satu ahli waris yang terhalangi mendapatkan haknya. Sehingga misalnya ada salah satu di antara saudara Anda yang dia berkeinginan untuk mendapatkan warisannya karena dia butuh. Saya mau misalnya, saya butuh duit, saya mau jual tanah ini. Maka jangan sampai ada saudaranya menghalangi. Ibu masih hidup kok, kenapa dijual? Itu berarti menghalangi. Atau misalnya dia mau ngambil hak warisannya tapi gak dikasih, itu juga menghalangi. Orang yang menghalangi ini dolim, dan itu sering terjadi di masyarakat kita. Yang menghalangi ini dia bertindak dolim. Dolim kepada siapa? Dolim kepada pihak yang mau mengambil warisannya. Dia mengambil haknya, mengambil jatahnya. Ketika dia dihalangi, maka berarti yang menghalangi itu adalah orang yang dolim. Nah, sering terjadi kedoliman itu antara anak dari istri pertama dengan anak istri kedua. Misalnya ketika mereka saudara sebapak, anak istri pertama kadang menghalangi dan anak dari istri kedua gak dikasih. Atau anak dari istri pertama tidak mau ngasih ke istri bapak yang kedua. Misalnya seorang lelaki punya istri pertama meninggal, lalu dia nikah lagi, gak punya anak. Nah, ketika lelaki ini meninggal, anaknya menghalangi. Si istri bapak yang kedua itu gak dapat warisan. Saya pernah mendengar sebagian mereka beralasan, saya tidak mengakui keabsahan istri bapak yang kedua. Lalu saya jawab, kalau kamu tidak mengakui keabsahan istri bapakmu yang kedua, berarti itu sama dengan menuduh bapakmu berzina. Kalau tidak diakui kan berarti nikahnya batal. Artinya, pernikahan bapakmu dengan istri yang kedua ini tidak sah, dan itu zina. Dan sebagai seorang anak, dia tidak boleh bersikap seperti ini, jadi tidak menghormati orang tuanya. Wallahu ta'ala alam, apa yang mendasari orang itu begitu rakus dengan harta warisan? Karena itulah Nabi SAW ingatkan, orang yang mengambil haknya atau orang yang mengambil hak orang lain dalam masalah warisan, dan jelas itu bukan haknya, maka sesungguhnya dia mengambil sepotong dari bara api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, datang dua orang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rebutan warisan. Yang satu ngasih argumen, selanjutnya yang kedua juga ngasih argumen. Tapi namanya orang ketika memberi argumen, ada yang lebih pintar, ada yang kurang pintar. Kemudian selesai mereka memberikan alasan, argumen masing-masing, Nabi SAW sebelum memutuskan, beliau ngasih mukaddimah. Beliau mengatakan, innama ana bashar, aku hanyalah manusia biasa, dan aku akan putuskan sebagaimana yang aku dengar. Beliau tidak tahu hal yang gaib. Jika tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berita tentang hal yang gaib. Sehingga ketika beliau mendapatkan aduan, beliau hanya mempertimbangkan sesuai dengan kriteria penjelasan yang disampaikan oleh orang-orang yang sedang bersengketa. Lalu beliau katakan, jika nantinya aku putuskan menang salah satu dan hakikatnya itu adalah bukan haknya, maka ketahuilah sesungguhnya saya telah memberikan sepotong bara api neraka kepadanya. Kalau dia mau makan silahkan, kalau mau dia tinggalkan silahkan. Begitu selesai beliau memberikan nasihat seperti ini, dua orang tadi langsung nangis. Dua orang tadi langsung nangis dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu hak ini saya serahkan kepada saudaraku. Yang satunya juga bilang yang sama, ya Rasulullah, hak ini saya serahkan kepada saudaraku. Masya Allah, betapa kuatnya pengaruh nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali beliau memberikan nasihat, langsung bisa mengubah suasana hati seorang hamba. Padahal tidak mudah seperti itu. Maka dalam masalah seperti ini, Anda kedepankan prinsip kekeluargaan, sama-sama nyaman. Aku penak, kue yo penak, ya. Saya nyaman, kamu nyaman. Sehingga masalah teknis jangan sampai menimbulkan ketegangan, jangan sampai menimbulkan perpecahan dalam keluarga, permusuhan dalam keluarga. Karena harta warisan itu harta nemu, bukan dari hasil usaha dan kerja Anda. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Baik, kita ada telepon tadi putus. Kita coba angkat pertanyaan melalui WA. Silahkan. Dari pemirsa WSL TV. Membeli sesuatu yang benar tapi melebihi batas yang dibenarkan, apakah dibolehkan? Misal beli mobil seharga 50 miliar. Membeli sesuatu yang benar tapi melebihi batas, apakah dibenarkan? Israf itu dikasih batasan oleh para ulama kembali kepada kemampuan seseorang. Jika hartanya sangat banyak, lalu dia bisa membeli kendaraan yang sangat mewah dengan harga yang mahal, dan itu sama sekali tidak mempengaruhi ekonominya, maka hukumnya diperbolehkan dan tidak masuk kategori israf. Sehingga mungkin bagi dia uang 1M itu uang receh. Kenapa? Kekayaannya 10 triliun. Sehingga bagi dia uang 1M uang receh. Sehingga dia beli kendaraan misalnya dengan harga 20M, bagi dia itu biasa. Sama seperti orang yang beli kendaraan dengan harga 100 juta, 200 juta. Maka israf itu tergantung dari kondisi manusianya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz, yang pertama begini, bagaimana hukumnya makan kecap siput itu loh? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, kan di tempat kerja saya itu banyak bulu anjing kering Ustaz. Itu kalau kena kuku bagaimana hukumnya? Terus kadang-kadang anjing itu habis dimandikan di dekat saya itu dia menggoyangkan badannya, terus airnya kena ke tubuh saya, itu apakah juga najis? Itu yang kedua Ustaz. Terus ada lagi Ustaz, satu lagi, bagaimana hukum membuat pohon itu menjadi bonsai? Terus bagaimana status hukum hasil penjualannya? Itu saja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum makan bekicot? Di bekicot ada dua, ada bekicot darat dan ada bekicot air. Untuk bekicot air, maka hukumnya boleh, karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua binatang air untuk dimakan meskipun dia tidak disembelih. Allah menghalalkan binatang air untuk dimakan meskipun tidak disembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Dihalalkan bagi kalian saydul bahri. Dihalalkan bagi kalian buruan lautan. Wa ta'amuhu, demikian pula makanan di lautan. Tafsir yang disampaikan oleh Ibn Abbas, ta'amul bahri maknanya adalah ay dhabihatuhu. Maknanya adalah bangkai yang ada di lautan. Sehingga semua binatang lautan, ay maitatuhu, yang dimaksud dengan ta'amul bahri adalah bangkai lautan. Semua binatang lautan itu statusnya halal tanpa harus disembelih. Mata'an lakum, sebagai bentuk kenikmatan bagi kalian. Dan ini kemudahan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan, andaikan binatang laut itu harus disembelih, nelayan akan sangat kesulitan. Ya. Karena ketika jaring, sekali jaring bisa dapat langsung 1 ton ikan. 1 ton ikan, berapa jumlahnya? Bukan cuma angka ratusan, tapi ribuan. Itu kalau disembelih salah, disembelih satu-satu, dapat sembelih dulu. Ya, tidak mungkin. Dan ikan itu begitu diangkat, dalam waktu sebentar saja dia mati. Namun Allah Subhanahu wa taala halalkan ikan dan binatang-binatang laut. Ketika dia diambil, tidak harus disembelih. Yang kedua, binatang darat. Yang dikecualikan oleh Allah, bangkai yang boleh dimakan adalah bangkai lautan. Dan yang dimaksud bangkai lautan itu termasuk diantaranya adalah bangkai air daratan. Bangkai darat berbeda dengan bangkai air. Bangkai hewan yang hidup di perairan, dia boleh dimakan. Bangkai lele, bangkai nila, dalam arti tidak perlu disembelih. Sedangkan untuk binatang darat, maka agar bisa menjadi binatang yang halal dimakan, dia harus disembelih. Nah, selanjutnya coba kita lihat bekecot. Bagaimana cara menyembelih bekecot? Coba itu bekecot lagi jalan, jangan dikagetin ya, langsung pasang pisau. Dep, putus kepalanya. Bismillah. Oh, tadi lupa baca bismillah. Berarti ulangi. Cari bekecot satu lagi. Sudah, tunggu setengah jam. Dia baru keluar. Kalau diganggu, nanti masuk rumahnya. Tunggu setengah jam, keluar dia. Kelar-kelar jalan. Bismillah, dep. Nah, halal nih dimakan. Bisa gak kayak gitu? Anda akan sangat kesulitan. Mungkin setengah jam baru berhasil makan satu bekecot. Setengah jam yang kedua, bekecot yang kedua. Berarti untuk waktu sekian jam, Anda baru berhasil mungkin mengumpulkan 4 bekecot. Sehingga berdasarkan ini, karena bekecot tidak bisa disembelih, maka dia bekecot darat ya. Bekecot darat tidak bisa disembelih, maka dia bukan termasuk binatang yang halal untuk dikonsumsi. Dan ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan untuk binatang moluska seperti bekecot dan sejenisnya, menyembelihnya adalah dengan cara ditusuk atau cara apapun yang membuat dia mati. Misalnya dengan cara dipukul ya, kemudian dipecah, lalu dia dicacah-cacah. Tapi ini pendapat yang kurang kuat, karena menyembelih itu ada aturannya, yaitu putus urat-uratnya. Putus urat darah, putus tenggorokan, putus kerongkongan. Nah, itu bisa enggak terjadi pada bekecot? Tidak bisa. Demikian pula keong darat. Kalau keong laut mati di dalam laut atau diambil kemudian dia mati, maka dia halal. Tapi kalau keong darat, gimana cara menyembelih keong darat? Ya. Dia waktu keluar ditarik, nah, terus disembelih. Enggak bisa. Dan kita bisa lihat rata-rata binatang yang tidak bisa disembelih itu tidak punya leher. Enggak ada lehernya. Nah, kalau dia binatang laut, bangkai enggak masalah. Tapi kalau dia binatang darat, harus disembelih dulu. Terus bagaimana dengan belalang? belalang itu kan tidak disembelih. Jawabannya, belalang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, halal bangkainya. Nabi SAW pernah mengatakan, uhillalakum maitatan wadaman. Ada dua bangkai, ada dua jenis darah yang dihalalkan bagi kalian. Ammal maitatan, adapun dua bangkai, falhutu wal jarad. Dua bangkai yang halal adalah ikan dan belalang. Sehingga orang makan belalang tidak perlu disembelih. Nangkap belalang, jumlah banyak, langsung dicacah-cacah, silakan. Tidak perlu disembelih. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai bulu anjing yang kering. Bagian yang kering dari binatang najis atau dari bangkai itu tidak najis. Ada bangkai, bagaimana menyentuh tanduknya tidak najis, karena dia kering. Ada bangkai, bagaimana kita menyentuh bulunya tidak najis, karena dia kering. Karena itulah Nabi SAW mengizinkan kulit bangkai untuk disamak. Beliau SAW bersabda, idza dubigal iha faqad tahur. Apabila kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia menjadi suci. Sehingga boleh dipakai untuk tas, boleh dipakai untuk sabuk dan yang lainnya. Termasuk juga misalnya bagian yang kering dari binatang yang najis. Anjing misalnya, dia bulunya kering, tidak masalah. Kalau anjingnya dimandikan terus dia mengkibas-kibaskan badannya, terus kita kena cairannya, nah itu najis. Karena jadinya basah, kena basah tubuhnya, lalu ke kulitnya, ke apa, bulunya, terus mengenai kita, nah, itu najis. Maka Anda cukup menyiramnya, tapi najisnya tidak sebagaimana liurnya ya. Kalau liurnya najis mughalladhah, najis berat, kalau yang berasal dari kulitnya, keringatnya, ini najisnya najis biasa sebagaimana najis air kencing, najis kotoran-kotoran manusia. Kemudian yang terakhir tentang masalah hukum bonsai. Bonsai hukumnya diperbolehkan. Pak, itu kan penyiksaan pada tanaman. Duh, kok tahu penyiksaan? Tanamannya mau tinggi nggak boleh. Bahkan tanaman itu ditebang aja boleh. Apalagi dibuat seperti ini. Sehingga bonsai hukumnya diperbolehkan. Apakah ini tidak termasuk di antara bentuk mengganggu ekosistem? Jawabannya tidak ya. Pohon yang lain yang dia tidak bisa dibonsai banyak, yang dia tumbuh dengan normal juga banyak. Sehingga bonsai hukumnya boleh, dipakai untuk hiasan diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita angkat satu penelpon. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu Susi di Palangkaraya. Silahkan. Mau menanyakan tentang permasalahan nikah subhat. Jika si laki-laki tersebut kan memiliki, yang nikah subhat ini memiliki anak laki-laki dan perempuan, dia memiliki harta. Sebelum dia meninggal dunia, harta itu dihibahkan ke anak-anaknya. Tapi sepertinya hibahnya ini tidak sah karena tanpa keridhaan si pemilik harta, karena itu adalah inisiatif si istrinya. Nah, itu bagaimana setelah laki-laki itu meninggal dunia, bagaimana status hartanya tersebut, Ustaz? Harta yang dihibahkan milik istri, tapi yang menghibahkan milik suami yang menghibahkan istri. Suami yang subhat. Harta milik suami yang nikah subhat. Mm-hmm. Yang menghibahkan? Kan dihibahkan ke anak-anaknya. Yang menghibahkan tapi siapa? Kenapa? Yang menghibahkan siapa? Yang menghibahkan si suami, cuma atas inisiatif si istri, tapi sempat terjadi cekcok, si suami ini tidak ridho. Dia menghibahkan, setelah itu dia bilang tidak ridho. Iya, jadi dia si suami ini kan pengen menjual, tapi dihalang-halangi si istri agar dihibahkan ke anak-anak. Tapi baik, tetap dihibahkan, tapi sepertinya tetap tidak ada keridhaan, karena sampai beliau menjelang meninggal itu tetap diungkit sama si suami untuk dijual. Oh baik, Cukup, Ibu. Itu status hartanya bagaimana baik. Setelah si suami itu meninggal. Baik. Terus yang kedua, Ustaz, tentang pernikahan subhat juga, istri ini dari yang pertama dan yang keduanya kan memiliki harta. Nah, ketika si istri ini meninggal dunia, harta ini jatuhnya ke anak yang dari suami pertama atau kedua-duanya mendapatkan, Ustaz? Baik. Itu. Terus yang ketiga, Ustaz, tentang upacara 17 Agustus itu apa kita diperbolehkan, Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan bagi kita untuk membawa harta orang lain tanpa kerelaan dari pemiliknya. Allah taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wal illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, meskipun dan janganlah kalian membawa harta orang lain dengan cara yang batil, meskipun kalian menang di pengadilan." Ini ada di surat Al-Baqarah ya. Tadi sempat ingat terus lupa. Tayyib, nanti bisa dilihat lagi ayat itu setelah pembicaraan masalah puasa. Wa tudlu biha ilal hukami wa taqulu fariqam min amwalin nasi wa hum wa antum ta'lamun. Dan kalian melaporkan itu kepada hakim, lalu kalian menang, sehingga kalian bisa makan sebagian dari harta manusia, padahal kalian tahu kalau itu bukan hartamu. Nabi SAW bersabda, La yahillu malu mri'im muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya. Karena itu, harta lelaki sebagai kepala rumah tangga tetap menjadi harta dia selama tidak diberikan kepada yang lain. Dalam arti anak tidak otomatis memilikinya. Andaikan ini bukan pernikahan syubhat, pernikahan yang sah. Lalu si bapak ini tidak mau ngasih hartanya kepada anaknya, tapi maunya dijual. Maka anak tidak berhak untuk memilikinya, karena harta itu baru berhak untuk dimiliki oleh si anak setelah bapak meninggal sebagai warisan. Kemudian yang kedua, jika istri ini punya harta, apakah hartanya kemudian dia meninggal dunia, dia punya anak dari suami pertama dan suami yang kedua, apakah hartanya itu hanya diwariskan kepada anak dari suami pertama atau bagaimana? Jawabannya semua anaknya, baik dari suami pertama maupun suami kedua, karena itu semua punya hak yang sama. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua saya lupa ya. Tadi tidak sempat untuk dicatat, kita baca pertanyaan melalui WA. Baik, Ustaz. Dari pemirsa MKSS TV, apakah benar salat 4 rakaat ba'da salat Isya pahalanya seperti salat di malam Lailatul Qadar? Apakah benar sholat ba'da isya ya? Sama dengan sholat di Lailatul Qadar. Kita coba angkat penelpon satu lagi. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Dengan Bapak Farid di Bandung. Silakan Pak Farid. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya diberi hadiah oleh kakak ipar yang bekerja di bank, nah berbentuk itu, saya dan istri itu sudah menasihati kakak ipar saya itu untuk tidak bekerja lagi di bank, tetapi suami dari kakak ipar saya juga tidak mendukung, maksudnya tidak mendukung akan bahaya riba gitu, jadi dibiarkan saja. Bagaimana hukumnya Ustaz ya? Baik. Terima kasih. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang sholat ba'da isya 4 rakaat yang disebutkan dalam riwayat itu lebih afdal atau dia senilai dengan sholat di Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya banyak ulama menilai riwayat ini riwayat yang dhaif dan riwayat yang syadz, sehingga mereka tidak menetapkan hal ini. Ada beberapa tulisan yang sudah diupload di internet tentang masalah ini. Kami sarankan Anda untuk melihat tulisan itu. Di sana ada rincian keterangan-keterangan para ulama yang tidak menerima hadis ini. Sehingga mengenai keutamaannya, salat 4 rakaat ba'da isya senilai dengan salat di Lailatul Qadar, kata mereka ini keutamaan yang belum bisa diterima. Wallahu ta'ala alam, mengingat hadisnya adalah hadis yang bermasalah. Kemudian tentang hadiah dari pegawai bank, ada dua keadaan di sana. Yang pertama, Anda sebagai penerima hadiah di posisi tidak punya peran apapun terhadap orang ini untuk meninggalkan riba. Misalnya dia orang lain atau tetangga yang jauh. Dalam arti begini, Anda mau menerima dan tidak menerima enggak ngefek bagi yang memberi. Maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini boleh diterima. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud, ketika ada orang yang memiliki harta riba lalu dia kasih hadiah kepada orang lain, orang ini tanya kepada Ibnu Mas'ud, "Bolehkah saya terima?" Jawab Ibnu Mas'ud, "Lakal hadiah wa 'alaihil itsmu." Kamu berhak menerima hadiah itu, dan yang menanggung dosa adalah orang yang memberi hadiah, karena dia berasal dari harta yang haram. Sehingga ketika kita menerima hadiah di sini, hukumnya boleh. Yang kedua, Anda menerima hadiah, namun Anda di posisi bisa memberikan pengaruh kepada pemberi hadiah. Dia bekerja di lingkungan yang haram, dan Anda sudah mengingatkan, namun dia tidak mau meninggalkannya. Kemudian orang ini memberikan hadiah kepada Anda, maka jangan diterima. Loh, kenapa kok gak boleh diterima? Yang pertama boleh, kok yang ini gak boleh? Yang kedua, ini ada pengaruh efek dakwah. Anda melarang kakak ipar kerja di bank, kemudian dia ngasih hadiah, Anda terima, itu tanazul, berarti Anda ngalah. Loh, kamu katanya melarang saya kerja di bank, katanya duit saya haram, ini nyatanya saya kasih hadiah, kamu terima. Itu akan semakin mendukung dia, memotivasi dia untuk bertahan di dunia riba. Sehingga dalam posisi ini Anda tolak, mungkin akan memberikan pengaruh, dia sakit hati, atau mungkin dia merasa kurang dihargai. Tidak jadi masalah dalam rangka untuk menjaga agar dakwah itu tetap berkelanjutan, sehingga dia akan semakin berpikir, saudara saya gak mau menerima hadiah dari saya, dia memboikot saya misalnya, karena saya bekerja di bank, sampai akhirnya dia keluar dari bank. Tujuannya biar orang ini tidak semakin bangga dengan harta haramnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, tayyip, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan mohon maaf jika masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi belum bisa kami layani. Anda bisa sampaikan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.